إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يمكن أن يهدم الإسلام. Bab penyebutan apa-apa saja yang bakal menghancurkan Islam ini. Barakallahu fiik. Ya, ini akan menjadikan redup Islam ini, wa illah Islam ini akan tetap ada sampai di hari kiamat. Barakallahu fiikum. Tapi ada saja perkara-perkara akan menjadikan dia redup, dan ada juga yang menjadikan dia baik maju. Qala rahimahullahu taala wa an Ziyad bin Hudair radhiyallahu taala anhu qala qala li Umar radhiyallahu an hal ta'rifu ma yahdimul Islam qultu la qala yahdimuhu zallatul 'alim wa jidalul munafiqi bil kitab wa hukmil a'immati al mudillin wa hukmul azim a'immati al mudillin rawahu Darimi ayda. Kata Umar radhiyallahu ta'ala, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, tahukah engkau apa yang akan menghancurkan Islam? Qultula, aku mengatakan tidak. Ya, artinya tidak tahu. Qala yahdimuhu zallatul 'alim, akan hancur illa Islam ini dengan tergelincirnya para ulama. Ulama kita bukanlah orang yang maksum. Barakallahu fikum. Cuman mereka adalah orang-orang yang terbimbing, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah telah menghendaki bahwa kesempurnaan itu hanya miliknya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan ada pada makhluknya. Sehingga boleh jadi tergelincir. Karena dia adalah seorang ulama yang dipanuti, yang diikuti. Ketika dia tergelincir, maka boleh jadi banyak pula orang yang mengikuti ketergelincirannya. Oleh karena itu, kita tidak diperbolehkan untuk taklid. Tidak diperbolehkan kita untuk bertaklid kepada siapapun, hatta ke guru kita. Kalau guru kita salah, kita katakan salah. Tidak akan menjadi benar kesalahan itu, siapapun yang melakukannya. Barakallahu fikum. Hatta guru kita, kiai kita, ulama kita, tidak akan jadi benar kesalahan itu kalau dia melakukannya. Salah, ya salah. Barakallahu fikum. Demikian juga fatwa. Kalau ternyata fatwa itu bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Ketika guru kita adalah orang-orang yang masih tetap diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tergelincir dalam satu permasalahan, ya kita tinggalkan permasalahan itu dan tetap kita menghormatinya dan memuliakannya. Baik. Dan mengambil faedah ilmiah daripadanya. Zallatul 'alim, ketergelinciran para ulama. Yang kedua, jidalul munafiqi bil kitab. Jidal, perdebatan yang dilakukan oleh para munafikin dengan kitabullah. Dia berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan ayat-ayat, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengelabui, untuk memalingkan orang dari kebenaran. Kemudian yang barakallahu fikum, yang ketiga, hukmul a'immatil mudillin, hukum tokoh-tokoh penyesat atau penguasa-penguasa yang tersesat. Rawahu Darimi ayda. Qala syarih habibahullah, hadzal atharu an Umar bin Khattab radhiyallahu taala amirul mu'minin wa qad bayyana ma yumkinu ay yahdimal is'ad-din wa yusi'u ila al-islam wa ahlihi. Di hadis ini diterangkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu amirul mukminin, diterangkan perkara-perkara yang akan menghancurkan agama ini dan menjadikan orang berburuk sangka terhadap Islam dan kaum muslimin. Qauluhu zallatul 'alimi, ketergelinciran para ulama. Li'annal alima idza akhta'a wa afta bi fatwa khati'ah. Karena seorang ulama kalau dia salah, kemudian dia berfatwa dengan fatwa yang keliru, ittakhadhan nasu ala annaha fatwa min alimin. Maka orang-orang pun akan mengambilnya sebagai fatwa, dan fatwa ini dari seorang alim menurut orang-orang awam. Wa hadha mimma yujibu 'ala al-'alim al-hadhar min al-iqtida'i 'ala al-fatwa illa idza tathabbata min daliliha min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha mimma yujibu 'ala al-'alim. Ini menjadikan seorang alim wajib untuk berhati-hati. Barakallahu fikum, untuk berfatwa, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik. Al-iqdami 'ala al-fatwa illa idza tathabbata min daliliha. Karena seorang ulama dia juga mengambil ilmu dari ulama sebelumnya. Berfatwa dengan fatwa dari ulama sebelumnya. Apakah dia menyebutkan alim tersebut atau tidak? Yang jelas setiap generasi mengambil faedah dari generasi sebelumnya. Setiap ulama mengambil ilmu dari ulama sebelumnya. Apakah terang-terangan dia mengatakan ini fatwanya sebulan atau tidak? Yang jelas dia tetap mengambil ilmu dari ulama sebelumnya. Nah, ketika dia mengambil fatwa dari ulama sebelumnya atau yang lebih tinggi atau yang lebih tua dari dia, tapi harus dia apa? At-tasabbut. Fatwa ini demikian halal, haram dan seterusnya harus dia tasabbut tentang dalil-dalilnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yatasarra'u fil fatwa fayufti wa ya'khudhuha an-nasu ala annaha shawab. Jadi bukan hanya sekedar copy paste. Barakallahu fikum. Menukil, mengambil dan menyebarluaskan, bukan cuma sekedar itu, ada tanggung jawab lebih. Baik, memastikan kebenarannya, memastikan kekuatannya dengan dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayufti wa ya'khudhu an-nas. Karena kalau tidak, benar atau salah fatwa itu, kalau sudah ditebar, sebarkan, orang akan mengambilnya dan mengamalkannya. Dengan dalih bahwa ya berfatwa ulama besar. Barakallahu fiik. Baik. Lianha min alim. Antum tahu yang namanya orang awam enggak mau peduli tentang masalah dalil. Pokoknya dia katakan, "Oh, ustaz ini sumpah fatwa ini. Ulama ini mengatakan demikian." Pokoknya mereka tahu itu boleh, ini tidak boleh dan seterusnya. Dengan begitu seorang alim, barakallahu husnudzan mereka. Baik. Bikhilafi fatwal awam alladzina la ibrata bima yasduru minhum. Berbeda dengan pembicaraan orang. Baik. Sesama mereka, oh ini boleh, kuah ini dia non. Baik. Saya mengatakan, oh ini boleh. Biar baterai ele. Paling yang dengar-dengar cuma itu saja. Sementara kalau seorang alim berbicara, kelas akan didengar oleh sekian banyak orang. Barakallahu fikum. Semakin ma'ruf seorang alim, maka semakin banyak pula orang yang mendengarkan ucapan fatwa-fatwanya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan orang awam berbicara, bahkan yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, ya paling cuma dia-dia saja, tidak ada orang peduli dengannya. Paling dia mengatakan, menurut kita kok begini? Ya menurut anda jono. Barakallahu fikum. Tidak ada yang mau dengar. Dia ngajak-ngajak orang pun, orang belum tentu mau. Jadi, ini kalau orang yang awam yang berbicara. La ibrata bima yasduru minhu. Karena nasa ya'arifuna annahu la yasduru lil fatwa. Karena orang-orang tahu bahwa orang ini sebenarnya tidak pantas. Orang awam ini tidak pantas untuk berfatwa. Walakin al-mushkilah ayyasdul al-khata' fil fatwa min al-alim al-ma'ruf bil ilm. Akan tetapi yang menjadi permasalahan, muncul kesalahan itu dari fatwa seorang yang alim ma'ruf dengan keilmuannya. وهذا مما يؤكد ويوجب على العلماء أن يتأكدوا ويتحروا ويتثبتوا في الفتوى. وهذا مما يؤكد. Oleh karena itu terkadang barakallahu fikum, orang bertanya ke seorang ulama atau orang yang telah dianggap memiliki ilmu, pertanyaannya tidak dijawab. Imma karena barakallahu fikum, jawaban atas pertanyaan itu terlalu panjang dan butuh waktu khusus untuk menjelaskannya. Bukan cuma sekedar boleh atau tidak boleh, iya atau tidak, sehingga tidak dijawab. Atau perkara itu sebenarnya sudah sangat maklum, tidak perlu lagi ditanyakan, karena semua hatta kaum muslimin awam tahu bahwa itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Apalagi dia sebagai seorang sunni salafi, ketika ada pertanyaan, misalnya, ya syekh, ya ustaz, atau yakni yang dianggap alim, bagaimana hukumnya mendatangi acaranya orang yang makruf dengan kebid'ahannya dan mengajak kepada kebid'ahan, kira-kira apa jawaban antum? Jawaban antum yang telah belajar tentang manhaj ini akan mengatakan tidak boleh. Hatta tidak dijawab, hatta ditanya siapa-siapa pun akan mengatakan jawaban yang sama, tidak boleh. Barakallahu fikum. Ma'ruf dengan kebidaannya, da'i lal bidah, dan sangat memerangi ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Subhanallah. Baik. Jadi fatwa ini la yasluhu lil ulama. Walakin al mushkilah yasdur al khata' min al fatwa fil fatwa min al alim al ma'ruf bil ilm. Yang menjadi mushkilah kalau fatwa itu muncul dari seorang yang ma'ruf dengan keilmuannya. Wa hadha mimma yu'akkidu wujub al wujub yu'akkidu wujub. Wa yujibu apa? Jazakallahu khair. وهذا مما يؤكد ويوجب على العلماء يتأكدوا. Betul-betul mencari tahu kepastiannya, wajib bagi ulama untuk memastikan. ويتحروا, betul-betul hati-hati. ويتثبتوا في الفتوى لئلا يخطئوا فتصير فتواهم حجة للناس. Barakallahu fikum. Agar supaya mereka tidak salah, yang akhirnya kesalahan itu menjadi hujjah bagi manusia, orang-orang awam. Fayakuduna biha wa hiya khata. Orang hanya mengambilnya, tidak lagi mempeduli, sepokoknya boleh lakukan, tidak boleh tidak dilakukan. Padahal itulah satu kesalahan, adalah satu kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, wajidalul munafiki bil kitab. Al munafik huwalladhi yudhirul islam. Munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan keislaman. Wayubutinul kufur, dan membatinkan, menyimpan dalam hatinya kekufuran. Wayahfadul quran wayakraul kutub. Boleh jadi munafikin ini menghafal Quran, membaca kitab. Wayata'allam hatta yakuna alaihimul lisan la alimul qalb. Baik. Sampai dia banyak pengetahuannya, alimul lisan, ilmunya di lisannya tok dan bukan di kalbunya. Fatarahu yujadilu bil kitabi was sunnah li'annahu yahfadun nususa wa yughayyiru wa yugarriru bin nas. Maka kau dapati dia berdebat, memanfaatkan Al-Quran, ayat-ayat dia bacakan. Subhanallah. Baik. Karena memang diberi kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah jidal. Baik. Sebagaimana Allah berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Apalagi kalau ditopang dengan ayat-ayat, dalil-dalil. Masyaallah. Lianahu yahfadzun nusus, dia menghafal Quran. Wa yugarriru bin nas. Akhirnya menipu manusia, orang-orang terkecoh. Kama yaf'alu ba'dul kuttabi fi waqtinal hadir alladziina yaltamisuuna ba'dal ayatil qur'aniyah. Sebagaimana dilakukan oleh para kuttab, para penulis di zaman sekarang ini. Menulis di koran-koran, majalah, di internet. Baik. Di media sosial, Masya Allah, di Facebooknya, di Twitternya, macam-macam. Yujadul bil kitab, fatarat tadi. Kama yaf'alu ba'dul kuttabi fi waqtinal hadir. Sebagaimana dilakukan oleh para kuttab, para penulis di zaman sekarang ini. Pakai dia wartawan atau apakah namanya. Alladzina yaltamisuna ba'dal ayatil Qur'aniyah, yang sengaja-sengaja mencari ayat-ayat Qur'an. Awil ahadits syarifah atau hadis-hadis yang mulia, lidilalati ala maqalatihi muddalah, untuk mendalili pendapat-pendapat mereka yang sesat. Barakallahu fiikum. Seperti contohnya seorang yang mengusung pemahaman semua agama sama, semua agama benar. Oh, dia beberkan, dia angkat ayat-ayat yang sejalan dengan pemahaman ini menurut dia dari Al-Quran. Diambil ayat-ayat yang bisa dia comot untuk dia jadikan dalil untuk pemahaman dia ini. Adapun dalil-dalil yang menyerang dia, tidak sama sekali dia pakai. Dia tinggalkan. Ya, ayat-ayat seperti ayat-ayat umum. Ayat-ayat yang bukan di tempatnya dia tempatkan. Subhanallah. Wa fi hadha khatarun 'adzim, dan pada yang seperti ini bahayanya sangat besar. Li'annahu idza ma barazal munafiquna fil kitab wat ta'lif wal khutab wal muhadarat wan nadawat fasatakunul ummatu 'ala khatar. Kenapa? Karena orang-orang munafikin yang seperti ini, yang sudah hafal Quran, sudah hafal hadis Rasulullah SAW, tapi memiliki pola pikir atau pemahaman yang keliru. Idza baraza al-munafiquna fil kitabah. Kalau sudah muncul dia, orang-orang munafikin yang seperti ini, dalam penulisan kitabah, wa ta'lif, penyusunan kitab, wal khutab, dan khutbah-khutbah, muhadarat-muhadarat, nadawat, pertemuan-pertemuan, fasatakunul ummatu ala khatar, maka umat ini berada dalam bahaya besar. Apalagi kalau sudah bergelar profesor, doktor, kemudian dia memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Gampang sekali dia melintir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mendalili kebid'ahannya. Wallahul musta'an. Bahaya sangat besar menimpa umat. Li'anna an-nasa la ya'lamuna nifaqahum. Karena orang-orang kebanyakannya tidak tahu, tidak paham tentang kemunafikannya. Wa la ya'lamuna annahum la yafhamuna al-kitab was-sunnah. Dan orang tidak tahu kalau orang ini sebenarnya tidak paham Al-Qur'an was sunnah. Fa innahum idza ma sami'ul ayata wal hadits rubbama yaqtani'una bima sadara an haula. Orang-orang awam begitu mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka yaqtani'un, langsung mereka menerima dengan penuh kana'ah. Oh, sebetul ini, sebenar ini, so ini. Yaqtani'una bima sadara an haula. Merasa cukup dengan apa yang muncul dari mereka ini. Dari para munafikin, alimul lisan, bukan alimul qalb, sebagaimana istilahnya Syekh. Bima sadara an haula. Pokoknya orang awam, oh, so ini ustaz itu, bacaannya Masya Allah bagus sekali, tajwidnya, hafalannya, subhanallah. Wa qawluhu wa hukmul a'immatil mudillin wal muradu bihim as-salatin. Yang dimaksud al-a'immatil mudillin di sini adalah para penguasa, pemerintah yang mengajak pada kesesatan. Al-muradu bihim as-salatin al-mudillun al-jababirah. Para penguasa yang zalim. Alladzina la yuridun al-haq. Penguasa yang tidak menginginkan kebenaran. Fahum yahdimul al-Islam, mereka inilah yang akan menghancurkan Islam. Memang ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa sekuler. Memang betul-betul barakallahu fikum, agama memang dimatikan, azan diganti. Sayyid. Barakallahu fikum. Azan diganti dengan bahasanya dia. Subhanallah. Perempuan-perempuan tidak boleh pakai hijab. Orang dilarang sholat. Subhanallah. Pondok-pondok pesantren, masjid-masjid ditutup majelis taklimnya. Hukum-hukum had dihapus. La haula wala quwwata illa billah. Ain yang mematikan agama ini. Dia mematikan agama dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Subhanallah. Wal murad bima salatin al-mudillun al-jababira alladziina la yuriduna al-haqq fa hum yahdimuna al-islam. Mereka inilah yang akan menghancurkan Islam, li'anna an-nasa yattabi'unahum. Karena orang-orang akan mengikuti dia, imma khawfa min satwatihim wa imma raghbatan fi ma 'indahum min khutamid dunya. Orang mesti mengikutinya, imma karena takut akan hukumannya, ancamannya, kezalimannya, atau mengikuti hanya sekedar untuk mendapatkan apa yang ada pada penguasa ini dari urusan dunia. Fa akhtaru ma yakunu al muslimina haula ila asnab thalatha. Maka yang paling bahaya terhadap kaum muslimin adalah tiga jenis manusia ini. Alim yang tergelincir, munafik yang memiliki ilmu, dan yang ketiga adalah para penguasa yang tidak mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama akhwafu ma akhafu ala ummati innama akhafu ala ummati ala imatul mudillin. Sesungguhnya aku sangat khawatirkan atas umatku adalah penguasa-penguasa yang tersesat. Barakallahu fikum. Jadi ini tiga faktor ini yang bakal menghancurkan barakallahu fikum menghancurkan Islam, karena manusia kebanyakannya hanya ngikut. Barakallahu fikum. Manusia kebanyakannya hanya ngikut. Yang ngikut ulama, pas ulamanya salah ya akhirnya salah. Kemudian juga karena kehebatan para munafik ini dalam bersilat lidah, apalagi membawakan, membeberkan dalil-dalil, maka orang-orang pun akan terkecoh, akhirnya mereka pun mengikutinya. Kemudian yang ketiga adalah penguasa, dengan kekuatan dan kekuasaannya dia bisa memaksakan kehendaknya. Wallahul musta'an. Barakallahu fiikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.